Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiyalah. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ونصلي ونسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang enggak mungkin bisa kita hitung atau kita kalkulasikan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan apabila kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, kalian enggak akan bisa menghitungnya. Khususnya ketika kita diberikan akses kepada ilmu, kepada ibadah, kepada amal soleh, itu nikmat yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang paling mewah itu kan nikmat iman, hadirin, nikmat hidayah. Makanya kan Allah mengatakan wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah sempurnakan kepada kalian nikmatku. Apa yang konteks ayat tersebut? Itu kan konteksnya nikmat Islam, nikmat hidayah. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah dan rasakan. Yang susah kan memasukkan konsep ini dari lisan ke hati, hadirin. Dari lisan ke hati. Oleh karena itu marilah kita terus berusaha untuk mensyukurinya. Karena ilmu itu sekali lagi kunci kebahagiaan, kelanggengan, dan pahala yang sangat berlimpah. Dan sayang kalau kita sia-siakan, karena sekali lagi kemarin kita sudah bahas kalau hanya ngandelin umur real kita mau sampai kapan, hadirin, hanya sebentar. Tapi kalau kita mau andalkan umur ilmu, itu udah bilang Imam Syafi'i sampai detik ini itu 1200-an tahun umurnya, umur ilmu. Adapun umur fisik beliau itu cuma 54 tahun. Tapi umur ilmunya 1200-an tahun. Nah, tinggal kita pilih deh, kita mau ngandelin yang mana. Makanya jamaah sekalian Allah muliakan, itu terus yang harus kita tanamkan. Sebagaimana jaga syahadatin kita, jaga terus la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Jaga iman kita, tauhid kita, dan terus berusaha mengikuti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan segala keterbatasan dan kekurangan kita sebagai umat dan sebagai hamba, dan perbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Hadirin, kita kembali bersama Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin dan dalam bab mengarahkan dan mengajak orang kepada kebaikan atau sebaliknya kepada kesalahan dan kesesatan. Dan beliau rahimahullah muwafaq dalam memasukkan ayat dan hadis sebagaimana kita nikmati bersama dari bab pertama. Dan dalam bab ini beliau memasukkan ayat kedua, yaitu surat An-Nahl ya, ayat 125. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah wal maw'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Hadirin yang Allah muliakan, kemarin kita udah bahas tentang hikmah ya, kalau ngajak harus hikmah. Dan hikmah ternyata wad'u syai' fi mahallihi, menetapkan sesuatu di tempatnya. Jadi ketika waktunya lemah lembut, kita lemah lembut. Waktunya tegas, kita tegas. Hanya saja sebagaimana kita sampaikan keterangan sebagian para ulama, bahwa hukum asalnya itu lemah lembut. Hukum asalnya lemah lembut, hadirin sekalian. Kecuali jika tegas itu atau sebaliknya. Sebenarnya lemah lembut gak bertentangan dengan tegas ya. Apa sih ya lawannya lemah lembut? Keras mungkin ya, lemah lembut keras ya, atau sebaliknya lah kita pakai. Tegas tuh bukan opposite lemah lembut kan ya, bukan ya. Ya, tegas dan lembut tuh bisa berjalan bersama tentu saja. Jadi lawannya lemah lembut itu kalau memang dibutuhkan dan lebih efektif. Tapi hukum asalnya arifku walin. Apalagi saat ini dijelaskan para ulama kontemporer, ini zamannya kelemah lembutan. Karena banyak yang tidak tahu. Dan Nabi SAW bersabda kan, maka narifku fi syai'in illa zana. Tidaklah kelemah lembutan itu menghiasi atau berada dalam sebuah kondisi kecuali akan menghiasi kondisi tersebut. Dan tidaklah kelemah lembutan dicabut dari sebuah kondisi kecuali akan merusak kondisi itu. Dan ini salah satu konsekuensi keimanan kita, karena Nabi SAW bersabda inna allaha rafiq yuhibu rifqa fil amri kulli. Allah itu zat yang maha lemah lembut dan menyukai kelemah lembutan dalam segala sesuatu. Nah, itu salah satu kaidah hukum asalnya lemah lembut dalam mengajak, dalam berdakwah, dalam bicara dengan keluarga. Hukum asalnya lemah lembut. Karena itu Allah Ar-Rafiq dan mencintai kelemah lembutan di segala sesuatu. Jadi jelas di segala sesuatu berarti hukum asalnya lemah lembut. Dan hukum asalnya lemah lembut lebih efektif daripada sebaliknya, daripada kekerasan. Kecuali dalam beberapa kasus. Dan inilah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Profil Nabi kita kan sallallahu alaihi wasallam lemah lembut ya, tapi tetap tegas. Jadi kita tetap menyampaikan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Tapi kan kalau bisa lemah lembut, kenapa harus kasar? Kenapa harus keras? Walaupun di sisi lain jika kita melihat ahli ilmu atau guru kita menggunakan cara itu, kita husnudzan sama saudara kita. Mungkin mereka melihat maslahat. Mungkin mereka melihat maslahat yang mereka lebih mengerti. Kan insya Allah mereka tahu juga ayat-ayat seperti ini. Jadi itu tadi enaknya ilmu itu kita gunakan untuk mengevaluasi diri kita, di waktu yang sama kita husnudzon sama saudara-saudara kita, husnudzon dengan saudara. Dan kalau kita bisa seimbang seperti ini kan bagus sekali. Tentu saja butuh perincian hadirin. Tapi salah satu nasihat para ulama seperti Imam Malik sampai ada Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, salah satu pakar fikih hari ini, sebagian kita tuh kalau dapat ilmu tuh ngeliriknya ke orang lain. Oh dia banget nih. Kenapa dia banget? Kenapa kita nggak? Iya itu kan saya. Jadi mulailah ini kayaknya buat saya nih. Biar saya lebih baik lagi. Saya paling butuh. Gitu. Oke, kita kembali lagi. Nabi SAW itu orang yang pribadi yang sangat lemah lembut. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatin minallah lintalahum. Walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin fa bima rahmatin min Allah linta lahum. Hanya karena rahmat dari Allah engkau tuh bisa lembut dengan mereka. Lihat Rasulullah SAW, Allah berfirman, engkau itu lemah lembut terhadap mereka, dan kelemah lembutan engkau itu rahmat dari Allah. Jadi kita tuh gak akan bisa lemah lembut kecuali dikasih rahmat oleh Allah. Jadi kelemah lembutan kita itu bentuk rahmat dari Allah. Maka bersyukurlah ketika kita diberikan taufik untuk bisa lemah lembut, karena yakinlah bahwa ketika itu Allah, atau itu indikasi Allah sayang dengan kita, itu rahmat Allah kepada kita. Dan ingatlah ketika kita kasar, kita ini coba evaluasi, jangan-jangan itu bentuk teguran kepada Allah, dari Allah kepada kita. Kembali lagi ke ayat tersebut, hanya karena rahmat dari Allah engkau bisa lembut dengan mereka. Walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Kalau engkau fadhan, bersikap keras, sebenarnya lebih enak bersikap kasar ya, fadhan, dan hatimu keras, nah itu kan. Hati kan keras ya, bukan kasar ya. Hati itu keras, keras cahal. Jadi kalau engkau bersikap kasar kepada mereka, hatimu itu keras. Lan faddu min hawlik, mereka akan menjauh darimu wahai Muhammad. Menjauh. Maafkanlah mereka, mohonlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan ini. Jadi maafkan, dan bukan hanya maafkan, mohonkan ampun untuk mereka, dan tetap libatkan mereka, musyawarah dengan mereka. Ini menarik loh. tentu saja mereka akan menjauh dari kamu. Tahu apa siapa mereka yang dimaksud dalam ayat ini hadirin? Dan kamu yang dimaksud dalam ayat ini ketika ayat ini turun itu tahu ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu di sini Rasulullah SAW. Mereka di sini siapa? Hah? Mereka di sini bukan Quraisy dijelaskan sebagai para. Mereka di sini adalah para sahabat. Dan ini sangat menarik hadirin. Artinya sahabat itu kalau disikapi dengan keras mundur serempak hadirin. Mundur mereka. Menjauh. Sekali bersahabat radhiyallahu ta'ala, sekali bersahabat yang sirahnya tuh kita lihat ya Allah keren banget. Gimana Mus'ab bin Umar itu teguh, Bilal bin Rabah mau diapain tetap ahadul ahad, Abu Bakar yang luar biasa, Umar bin Khattab, Ummu Salamah, itu sahabat-sahabat manusia-manusia itu kalau dikasari atau dikerasin cara dakwahnya mundur mereka tuh. Ini firman Allah. Coba kita lihatlah. Wala kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Kalau engkau bersikap kasar dan hatimu keras menghadapi mereka, mereka itu akan menjauh. Allahu Akbar. Makanya para ulama memberikan renungan kepada kita hadirin. Kata para ulama, kita ini atau ke anda itu bukan nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dan anda bukan rasul sallallahu alaihi wasallam yang manusia yang akhlaknya sempurna, strata sosialnya juga tinggi dihormati. Dan segala macam kelebihan Nabi SAW gak mendapatkan wahyu langsung. Pertolongan Allahnya gak seperti pertolongan Allah kepada Rasulullah SAW, jelas lah. Wong iman tawakalnya beda. Tawakalnya kepada Allah juga itu tadi beda. Yakinnya sama Allah itu beda. Lalu yang kedua, masyarakat kita, masyarakat anda itu bukan para sahabat, bukan para sahabat. Imannya, ketakwaannya, kesiapan mereka menerima kebenaran, kejujuran mereka semua bukan. Maka jika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berinteraksi dengan para sahabat, berdakwah dengan para sahabat dengan cara yang kasar dan keras, akan membuat para sahabat menghindar, menjauh, mundur, teratur. Lalu mungkinkah kita berhasil dengan cara seperti itu? Mungkinkah kita berhasil dengan hati yang keras menghadapi masyarakat? Mungkinkah kita berhasil dengan hati yang keras menghadapi jamaah kita atau murid-murid kita? Gak ada murid yang lebih setia dibanding para sahabat. Gak ada murid yang lebih loyal dibanding para sahabat, yang lebih jujur dibanding para sahabat. Nah kalau sikap kasar dan hati yang keras tidak efektif untuk berinteraksi dengan mereka, dan yang efektif adalah lemah lembut tadi, fabima rahmatin minallah lintalahum, itu sikap yang membuat para sahabat itu benar-benar mengerti hakikat keimanan, ridho sama Allah, loyal sama Allah dan Rasulnya. Lintalahum, lintalahum. Itu konsep dasarnya. Adapun satu dua kasus, ya Nabi SAW pernah, kita tahu, sempat kita sampaikan bagaimana Nabi SAW menegur Mu'adz bin Jabal dengan bahasa yang tajam Usama bin Zaid ketika salah dalam peperangan. Nabi SAW tegur secara tajam, tapi itu bukan pola keseharian beliau. Bukan pola keseharian beliau. Ini ibrah yang harus kita camkan. Makanya kan setelah hikmah, ayat ini kan, atau Allah berfirman, ayat ini kan wal mawa'idhatil hasanah, dan An-Nahl 125 ya, mawa'idhah hasanah, pembelajaran yang baik. Al mawa'idhatil hasanah, kalau kita cek buku tafsir At-Tabari, وَبِالْعِبَارِ الْجَمِيلَةِ الَّتِي جَعَلَهَا اللَّهُ حُجَّةً عَلَيْهِمْ فِي كِتَابِهِ, dengan pelajaran-pelajaran yang cantik, al-jamilah, yang cantik, yang Allah jadikan hujjah atas setiap orang, setiap mereka yang terdapat di dalam kitabnya Al-Quranul Karim, dan senantiasa mengingatkan manusia dengan pelajaran-pelajaran yang terdapat di dalam wahyu yang Allah turunkan. Gitu. Jadi pelajaran-pelajaran yang cantik, kata Imam At-Tabari. Wa bil ibari al-jamilah. Pelajaran yang baik, yang cantik, yang berasal dari Al-Quranul Karim. Ini contohnya kan tadi Ali Imran 159 dari Al-Quran. Gimana beliau itu mencontohkan kepada kita tuh harus lemah lembut, maafkan orang, dan bukan maafkan, doakan ampunan buat dia, semoga dia diampuni oleh Allah. Itu berat banget loh hadirin. Ada orang gak baik sama kita, kita maafkan aja tuh hebat. Nabi SAW tuh, Allah firmankan, maafkan, wastaghfir lahu, dan doakan ampunan buat dia. Wasyawirhum fil amr, dan tetap libatkan dan musyawarah dengan mereka. Tetap bermusyawarah dengan mereka. Hadirin yang Allah muliakan, dan sebagian ulama mengatakan ayat ini itu turun setelah perang Uhud. Makanya tadi kita lihat lagi, maafkan mereka, karena Kita tahu perang Uhud itu karena kesalahan sebagian para sahabat yang turun pasukan pemanah. Jadi maafkan, mohon ampun untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka. Jadi mereka jadi tinggalin, tetap dirangkul, diajak musyawarah. Padahal kesalahannya itu bukan kesalahan kecil. Bukan kesalahan kecil. Itulah alasannya mengapa para sahabat sangat setia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak beliau kayak begini, hadirin. Dan beliau jalankan perintah Allah. Gimana sih perasaan kita aja nih buat salah sama orang? Itu tuh ketika tuh orang maafin kita, ya Allah, leganya minta ampun kita. Dan perasaan kita dengan dia langsung gimana? Sebel. Respect kan. Kita tuh, oh ini orang, dia maafin saya loh. Sebelumnya kan, aduh, buat salah lagi. Itu kita buat salah sama manusia biasa. Gimana buat salah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu gimana? Gak nyamannya. Terus ketika dimaafkan, gimana leganya itu perasaan? Leganya luar biasa. Dan nggak sampai di sana, wastagfirlahum, mintakan ampun untuk mereka. Baik nggak sih kalau kita jadi para sahabat itu gimana perasaannya? Udah buat salah, dapat doa lagi. Dia, Allah, Rasulullah mintakan ampun kepada Allah. Doa Nabi kan mustajab, hadirin. Tetap dilibatkan. Wasyawiru fil amr. Tetap dirangkul. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jadi pelajaran-pelajaran cantik ini loh yang harus disampaikan dari Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi SAW. Kata Ibnu Katsir, pelajaran yang penuh dengan targhib wa tarhib, targhib motivasi memberikan harapan, tapi tarhib membuat orang khawatir akan murka Allah, azab Allah, itu juga penting. Terus disampaikan, hadir. Jadi beginilah kalau kita mau mengajak. Tentu saja kita banyak banget kekurangannya, tapi inilah metode yang terbaik dengan hikmah mu'idhatil hasanah. Pelajaran-pelajaran yang begitu cantiknya dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi SAW. Makanya para ulama menggunakan bahasa walil ibaril jamilah. Pelajaran-pelajaran yang begitu cantik, begitu indah. Sekali. Hadirin Allah muliakan, itulah penggalan ayat yang disampaikan Al-Imam An-Nawawi untuk mengajak itu. kita harus bersikap hikmah, lemah lembut, kecuali kalau sebaliknya lebih manfaat, lebih efektif, lebih dituntut, tapi pada dasarnya lintalahum, lemah lembut. Lalu gunakan pelajaran-pelajaran yang begitu cantik dalam Al-Quranul Karim. Itu berkah insyaAllah. Lalu kita lanjutkan sedikit saja, tak bukan dalam rangka panjang lebar. Kita lanjutkan ayat itu sedikit walaupun tidak ada dalam itu, biar kita dapat keutuhan ayat tersebut. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan berdebatlah atau bantahlah dengan cara yang ahsan. Hadirin Allah muliakan, Allah menggunakan wajadilhum billati hiya ahsan dan berdebatlah dengan cara yang ahsan, cara yang ahsan. Coba kita lihat bahasa Arabnya, hadirin sekalian. Ketika Allah berbicara tentang al-mu'idhah, Allah sifati mu'idhah itu, mu'idhah ya, lihat, mu'idhah pelajar, dengan kata-kata al-hasanah, al-hasan. Al-hasanah itu baik. Baik. Tapi begitu Allah berbicara tentang berdebat atau membantah, Allah enggak menggunakan kata al-jidalil hasan, tapi ahsan. Lihat, al-hasanah dengan ahsan. Gitu, isim tafdil, ahsan. Kalau bahasa kita superlatif, kok bahasa kita sih? Bahasa, kalau bahasa Indonesia apa tuh? Perbandingan, enggak dong, superlatif apa bahasa Inggris, kan komparatif, superlatif, ya superlatif yang terbaik. Jadi kalau mau itu cukup dengan yang baik, itu udah masuk standar tuh, pelajaran yang baik. Tapi kalau debat, kalau debat, hadirin, itu harus gunakan cara yang terbaik. Harus gunakan cara yang terbaik. Harus gunakan cara yang terbaik. Bukan sebatas cara yang baik. Tapi gunakanlah cara yang terbaik. Apa ini maksud cara yang terbaik? Panjang pembahasannya dan ada buku khusus dalam masalah ini tentang adab berdebat dan berini, seperti Al-Imam Muhammad Al-Amin Shinkiti punya buku tentang masalah ini. Tapi kita bacakan keterangan singkat Al-Imam Ibn Kathir, karena kan kita di hari ini kan hidup dengan suasana bantah-membantah dan yang seterusnya ya. Kita perlu tahu nih, ternyata ada panduannya, hadirin. dan langsung dari ulama kita aja kita dengar. Dan kita tahu Al-Imam Ibnu Katsir salah satu ulama tafsir dan fikih mazhab Syafi'i. Kata beliau, "Falyakun bil wajhil hasan bi rifqin wa linin wa husni khitab." Jadi man ihtaja minhum ila munadharatin wa jidal. Dan apabila kita menghadapi seseorang yang memang harus didebat, butuh dengan harus dibantah atau harus didebat, maka berdebat atau bantahlah dengan cara yang baik, penuh dengan rifqa walin wa husni khitab, penuh dengan kelemah lembutan dan bahasa yang baik dan bagus. Itu keterangan para ulama. Dan gak boleh masuk ke debat kusir. Gak boleh masuk ke debat kusir. Karena kalau masuk ke debat kusir, ini bahaya hadirin. Nabi SAW bersabda, "Ma dhalla qawmun ba'da huda kanu alaihi illa utul jadal." Tidaklah tersesat sebuah kaum setelah mereka dapat hidayah yang mereka jalani selama ini, kecuali karena debat kusir. Jadi mereka sesat setelah dapat hidayah, setelah dapat, setelah berada di atas kebenaran, kecuali karena ini, debat kusir. Dan debat kusir itu debat yang ngotot-ngototan. Ta'assub, fanatisme, menang-menangan, cari pembenaran bukan kebenaran, pakai emosi, yang penting menang. Dia lupa bahwa dia akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu faktor dicabutnya hidayah hadirin. Faktor dicabutnya hidayah dari seseorang. Jadi jangan gampangan. Jangan mudah-mudahan. Makanya kan Nabi itu ngejamin orang yang meninggalkan debat kusir, walaupun dia benar kan. Nabi menjamin istana di surga kan. Dalam hadis Abu Daud itu, bagi barang siapa yang meninggalkan perdebatan, maksudnya debat kusir ya, yang ngotot-ngototan, udah gak sehat, gak kondusif. Dimantara kalmira wa inkana muhiqqa. Barang siapa meninggalkan debat kusir, walaupun dia dalam posisi yang benar. Walaupun dalam posisi yang benar. Makanya Muhammad bin al-Husain pernah mengatakan, sebagaimana dijelaskan Al-Imam Al-Ajurri dalam Akhlaqul Ulama, min sifatil jahil al-jadal wal-mira wal-mughalabah. Di antara sifat orang-orang bodoh itu adalah hobi debat, debat kusir, menang dan menang-menangan, mughalabah. Menang-menangan. Jadi ambisinya ngalahin orang. Bagaimana mengalahkan orang? bagaimana mengalahkan orang. Beda dengan ulama. Ulama itu ya mereka berdebat, mereka membantah. Makanya kalau kita lihat ada ahli ilmu membantah, sekali lagi harus husnudzan, ada di dalam Al-Quran. Itu juga dijelaskan Imam Ibnu Katsir, kalau memang dibutuhkan gitu. Tapi harus pakai bahasa yang bagus, lemah lembut gitu loh. Itu kata Imam Ibnu Katsir. Dan enggak menang-menangan. Enggak menang-menangan. Kan Imam Syafi'i pernah mengatakan, kan saya enggak, kalau beliau berdebat, saya enggak peduli dari mana kebenaran itu disampaikan, mau dari lisan saya atau dari lisan lawan debat saya, yang penting kebenaran itu menang gitu hadir. Itu kan yang diarahkan Imam Syafi'i fi makna. Jadi saya nggak peduli. Mau siapa, mau saya yang menang kek, mau musuh saya yang menang, yang penting kebenaran yang menang. Itu yang perlu kita tanamkan. Bahkan beliau gak berharap musuhnya kalah, Masya Allah ya. Bahkan beliau gak berharap musuhnya kalah. Membeda ulama kita hadirin ya. Ini yang harus kita teladani terus, harus kita teladani terus, harus kita teladani terus. Makanya pakailah cara yang terbaik. Dan kalau kita lihat kayaknya udah gak sehat nih, kayaknya gak kondusif, kayaknya udah pakai hawa nafsu, sepertinya udah emosi, udah jangan dilanjutin, udah jangan dilanjutin, jangan dilanjutin, jangan dilanjutkan. Kalau kita lanjutkan, kita bisa kehilangan istana di surga. Istana di surga. Allah Ta'ala misal. Lalu terakhir, kembali ke An-Nahl ayat 125 ini. Apa yang Allah firmankan? Sesungguhnya Rabbmu itu, kata Allah Subhanahu wa taala, huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi. Dia yang lebih tahu siapa yang tersesat dari jalannya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan dia lebih tahu siapa yang layak dan memang mendapatkan petunjuk. Ulama menjelaskan intinya bahwa setelah kita disuruh berdakwah atau menyampaikan atau mengajak dengan hikmah, lemah lembut, pakai pelajaran-pelajaran yang indah dan cantik, kalau memang harus berdebat atau membantah, gunakan bahasa yang terbaik. Lalu Allah ingatkan bahwa tugas kita itu hanya menyampaikan. Itu orang terima atau orang itu gak terima, Allah tuh lebih tahu mana hasil terbaik buat upaya dan usaha kita. Allah maha tahu mana yang dapat petunjuk dan memang dia dapat petunjuk, dan mana yang sesat dengan kemahabijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Ahkamul Hakimin. ahkam, jangan pernah lupa ahkamul hakimin, karena itu ayat yang kita baca dalam surat At-Tin. Alaihissallam bi ahkamil hakimin, bukankah Allah sebaik-baik, sebijak-bijak pemutus? Allah yang paling bijak dalam memutuskan. Semua berada di dalam kemahabijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas kita tuh hanya nyampein, fokus pada mengajak dengan hikmah, lemah lembut tadi, menggunakan pelajaran-pelajaran yang cantik, pelajaran-pelajaran yang baik. Lalu kalau memang harus membantah, harus mendebat seseorang yang memang perlu, gunakan cara yang terbaik, cara yang paling efektif, yang lemah lembut, yang pakai tutur kata yang baik, yang santun. Tapi Allah ingatkan, sebagus apapun kita dalam menjalankan ayat ini, belum tentu semuanya terima. Bahkan dipastikan ada yang tetap nggak terima. Makanya itu kan kata Imam Syafi'i, ridho nas ghoyatun la tudrak, ridho manusia adalah cita-cita yang nggak mungkin tercapai. Nggak mungkin semuanya terima. Kalau ada sosok yang ketika berdakwah semua manusia terima, maka sosok itu dipastikan bukan kita, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu para nabi dan rasul yang lain. Tapi ketika kita lihat sejarah mereka, khususnya nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, kita sadar bahwa sebaik-baik hamba menjalankan perintah ini dalam mengajak, menjelaskan, memberikan pelajaran secantik apapun, lalu ketika membantah atau mendebat sesantun apapun, selembut apapun, bahasa udah ditata, terus jangan, jaga banget, jangan sampai emosi, minta pertolongan sama Allah, maka tetap saja respon akan terbagi menjadi dua, yang menerima dan yang tidak menerima, yang suka dan tidak suka, yang like dan yang dislike. Selalu demikian hadirin. Dan jangan fokus ke sana, kata para ulama. Fokuslah dalam menjalankan perintah Allah-Nya. Bukan fokus pada respon manusia. Tapi kita juga jangan apatis dan tidak mau mendengarkan masukan dan kritik dari orang atau dari manusia. Enggak, tapi tujuan kita jangan ke sana. Tujuan kita itu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Imam Ibnu Katsir, "Alaikal balag wa alaina al-hisab." Kata Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini, kewajibanmu itu menyampaikan, kami yang akan menghisapnya, gitu. Jadi udah gak usah ngurusin misalnya kita udah berusaha menyampaikan di keluarga nih ya, yang suka terkecil, terus ternyata tetap ada yang aku gak habis pikir ya, kok bisa dia nolak itu? Kok bisa ditolak? Aku kan udah sampaikan ayat, udah sampaikan hadis, udah sampaikan keterangan ulama. Nah kita sampaikan, jangan emosi juga mas, gak usah bingung ngabis pikir. Itu Abu Lahab juga gak terima ketika Nabi SAW menyampaikan dakwah dan seruannya. Abu Lahab kan omnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tugas kita tetap main di track kita, di jalan kita. Orang terima gak terima, itu urusan mereka dengan Allah. Tapi kita jangan rubah gaya, terprovokasi, terbawa emosi, akhirnya nafsu untuk kalau gitu kita habisin aja dengan kata-kata kita. Jangan begitu, Mas. Tetap aja Nabi kan sosok gak merubah pola, tetap aja santun, tetap aja lemah lembut di kota Mekah, mau diapain juga tetap aja lemah lembut santun. Nah ini yang susah memang. Kita ini banyak kekurangannya, maka minta pertolongan sama Allah. Minta pertolongan sama Allah. Kenapa istri kamu dikerasin tuh? Ya habis respon dia tadi begitu. Kan kita udah bilang polanya tuh lemah lembut. Pindah ke sebaliknya kalau lebih efektif, bukan kalau kita emosi. Nah ini kadang-kadang kita suka salah kaprah. Kita tuh berpindah dari lemah lembut ke sikap sebaliknya karena terpancing, bukan karena objektivitas. Oh kayaknya ini lebih efektif nih. Kalau pendidik sejati kan berpindah karena dia tahu ini lebih efektif, dan dia bukan karena marah. Bukan karena marah. Atau bukan karena emosi yang lebih tepat ya. Marah itu karena Allah. Ya, saya rasa cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Jadi, begitulah hadirin. Semoga jadi renungan kita. Dan karena kita disuruh di skup kita paling kecil. Di keluarga inti kita, kan gitu. Di keluarga kita dan seterusnya. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat, dan ini menunjukkan bahwa sunnah Nabi dalam mengajak itu ya demikian. Dan langsung kita lihat arahan para ulama, yaitu Al-Imam Nawawi rahimahullah, dan bagaimana beliau membawakan surat An-Nahl ayat 125. Terima kasih banyak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna subhanaka wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.